السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi kita jalan menuju kebaikan. Semoga kebaikan yang bentuknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi modal atau sesuatu yang mengundang kebaikan-kebaikan setelahnya, dan kita diberikan istiqomah untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mempersempit ruang gerak syaitan di dalam diri kita, yang tentunya syaitan akan senantiasa membawa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kepada kesesatan. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan dan dari siksa Allah Subhanahu wa taala yang diakibatkan oleh kesesatan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian dari kitab Bulughul Maram yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita sudah memasuki hadis yang pertama dari kitab Al-Zikri wa Dua, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah salah seorang sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya di masa beliau radhiyallahu anhu, dan banyaknya hafalan beliau disebutkan di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala adalah merupakan min mu'jizat An-Nubuwah, hafalan yang luar biasa yang dimiliki oleh Abu Hurairah terhitung adalah min mu'jizat An-Nubuwah. Diceritakan oleh beliau sendiri radhiyallahu anhu, beliau bertanya atau mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la asma'u minka haditsan katsiran ansah." Sebetulnya aku telah banyak mendengar hadis-hadis engkau. Banyak sekali yang aku dengar, tapi aku lupa hadis-hadis tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah, "Absid ridaak." Coba hamparkan kain rida, kain yang biasa dipakai di kepala oleh beliau. Fabatastuhu thumma qala dhumbahu ila sadri. Kemudian beliau pun membentangkannya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, "Nah sekarang dekaplah." Artinya beliau menyuruh untuk menggulungkan dan menempelkan ke dadanya. Fadhamamtuhu, maka aku pun melakukannya. Fama ansaitu haditsan ba'du, maka setelah itu aku tidak pernah lupa lagi hadis yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termaktub riwayatnya dalam sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sehingga di dalam kitab syiar itu dikatakan bahwasannya hifdzu Abi Hurairah Al-Kharij, hafalan yang luar biasa dari Abu Hurairah itu adalah merupakan min mu'jizatin nubuwah, dari sekian banyaknya mu'jizat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Secara manusiawinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun pernah ditanya tentang, atau banyak orang yang mengatakan tentang banyaknya hafalan beliau, sampai beliau tidak ingin ada perasaan merendahkan teman-temannya dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Sampai beliau mengatakan kepada orang yang mengatakannya, "Engkau katakan aku lebih banyak hafalan dari mereka. Sesungguhnya mereka sebagiannya sibuk di pasar, sebagiannya sibuk juga mengurusi harta benda mereka. Sementara aku," kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "imra'an miskinan min masakini as-suffah." Beliau memberitahukan bahwasannya beliau adalah orang yang termasuk orang yang miskin, dari kalangan orang-orang miskin ahlu suffah, yang biasa berada di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kemiskinannya, tidak ada kesibukan untuk mengurusi dunianya, maka Abu Hurairah mengatakan, "Ulzimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni." Oleh karena kemiskinannya beliau itu, sehingga beliau sempat atau banyak kesempatan untuk duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar, menerima hadis, menerima penjelasan Al-Quran dan sebagainya. Sehingga kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Fa ahduru hina yaghibun." Maka aku senantiasa hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara teman-temanku yang lain tidak bisa menghadirinya. Dan beliau memahami apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengerti apa yang beliau sampaikan, "Hina yansaun." Ketika mereka, kebanyakan para sahabat pada waktu itu, lupa akan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah Abu Hurairah, kenapa kita nanti akan banyak mendapatkan hadis dari Abu Hurairah lagi, dari Abu Hurairah lagi. Nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Ada yang mengatakan dulu ketika jahiliyahnya beliau bernama Abdusyams. Nah, ketika sudah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, Beliau nam terkenal dengan nama Abdurrahman ibn Sakhr. Dalam hadis yang pertamanya di kitab Adz-Dzikr wa Ad-Du'a, beliau menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni hadis yang para ulama menyebutkannya dengan hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafata." Aku bersama hamba-Ku selama dia mengingatku, yakni berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taharrakat bi syafata, dan kedua bibirnya selalu bergerak dalam rangka menyebut namaku. Dari hadis ini ada tiga pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya. Beliau mengatakan fihi ma'iyatullah al-khassah. Dalam hadis ini diterangkan adanya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus, yakni kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala dekat dengan ilmunya meliputi seluruh makhluk, apakah yang mukmin ataupun yang kafir. Tapi kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang mukmin ini adalah kebersamaan yang khusus, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa dekat dengan mereka, menolong mereka, menjaga mereka. Nah, disebutkan dalam hadis ini, "Ma dzakaruni wa taharrakat bi syafata." Itu pun bagi mereka yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pelajaran yang telah disebutkan oleh Syekh adalah fadlu dzikri bil lisan. Menunjukkan hadis ini menunjukkan keutamaan berzikir dengan lisan, dengan lidah. Artinya seseorang tidak hanya menutup bibirnya kemudian dalam hatinya dia bergerak nam mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut Allah Subhanahu wa taala misalnya dengan menyebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan yang lainnya. Tapi semua itu diucapkan dengan lisan. Disebutkan dalam hadis, ma taharrakat ma dzakarni wa taharrakat bi syafata, bergerak bibirnya. Maka ini menunjukkan fadlu dzikri bil lisan, keutamaan zikir dengan lisan. Dan yang ketiga, Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala kemarin kita sebutkan bahwa hadis ini hasul muslimina ala an yakuna dzakiran lillahi daiman wa abadan. Ini mengandung anjuran, motivasi untuk orang-orang mukmin agar dia menjadi seorang yang dzakiran lillah daiman wa abadan, selamanya dia menjadi seorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan yang disyariatkan. Inilah tiga pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan dari hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr. Kemudian kita pindah kepada hadis yang kedua dari kitab ini, yakni hadis Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Qala rahimahullahu taala, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan dalam kitabnya Bulughul Maram, wa an Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. dari معاذ ابن جبل رضي الله عنه هو سيد الإمام dikunyahi dengan Abu Abdurrahman Al-Ansari Al-Khazraji Al-Madani Al-Badari. Beliau adalah sahabat yang disebutkan ketika umur 20 tahun sudah menyaksikan peperangan, dan beliau ikut perang Badar. Salah seorang yang dikatakan if'alu ma syi'tum laqad ghufirtum, lakukan apa yang kalian ingin lakukan, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengikuti perang Badar. Dan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, beliau adalah salah seorang di antaranya. Dikatakan dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Waqidi bahwa umur beliau ketika itu sekitar 20 atau 21 tahun. 20 atau 21 tahun sudah berperang dengan gagah berani. Sekarang kita kisaran berapa? Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu pun adalah salah satu yang direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Abdullah ibn Amr, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khudhu Al-Qur'ana min arba'ah." Ambillah oleh kalian Al-Quran dari empat orang. Disebutkan satu persatu namanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ibni Mas'ud wa Ubay wa Mu'adz ibni Jabal wa Salim maula ibni Abi Hudzaifah. Nah, salah satunya di antara empat orang ini yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Mu'adz ibn Jabal. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa beliau adalah sebaik-baiknya orang setelah menyebutkan ni'mar rajul Abu Bakar, ni'mar rajul Umar, wa ni'mar rajul Mu'adz ibn Jabal, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga ketika Umar ibn al-Khattab, beliau berkhutbah di depan orang-orang yang banyak ketika itu, maka beliau mengatakan, barang siapa yang ingin mengambil fikih, maka datangilah Mu'adz ibn Jabal. Beliau adalah as-sayyid, al-imam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, kali ini beliau menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berbunyi, ma 'amila ibnu Adam 'amalan, tidaklah seorang manusia melakukan satu amalan, anjalahu min 'adzabillah, di mana amalan tersebut adalah amalan yang paling berperan dalam menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara amalan-amalan yang seperti itu fungsinya, min zikrillahi, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menyebutkan bahwasanya zikrullah adalah merupakan amalan yang paling mungkin berperan untuk menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hadis Mu'adz ibn Jabal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Imam At-Tabarani dengan sanad yang hasan. Qala Syekh hafizahullah taala Al-Allamah Al-Syekh Shalih Al-Fauzan, semoga Allah menjaganya, beliau mengatakan di dalam penjelasannya, hadza hadits ini, fihi anna dzikra yusamma 'amalan. Di situ menjelaskan bahwasannya zikir termasuk kepada amal, perbuatan. Wa annahu a'zamul a'mal. Juga menjelaskan bahwasannya zikir adalah merupakan amalan-amalan yang terbesar. Fadzikru sababu najatil abdi minal mahaliki fid dunya wal akhirah. Berzikir adalah merupakan sebab selamatnya hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari sumber-sumber malapetaka. Apakah yang akan dia dapatkan di dunia ataukah akan dia rasakan di akhirat. Zikir adalah sebab utama seseorang selamat dari sumber-sumber malapetaka tersebut. Faman lahaja bidzikrillahi azza wa jal, maka barang siapa yang terbiasa lisannya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fa innallaha yunjihi min kulli karbin, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan orang tersebut dari setiap kesempitan. Apapun masalah yang menimpanya, bagaimanapun perasaannya ketika itu, maka dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia akan dilapangkan. Yang melapangkannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian orang bertanya, aku berzikir setiap hari tapi tetap ripuh misalkan, maka dia jangan menyalahkan zikirnya. Karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita masih beriman kepada beliau, itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mungkin meleset hikmah dari apa yang dikatakan oleh beliau. Maka tanyakanlah bagaimana zikir kita sebetulnya, apakah memang sudah betul-betul sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah sudah betul-betul dilakukan dengan khusyuk, apakah sudah dilakukan dengan ikhlas, sehingga kita tidak menyalahkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jangan sekali-kali kita mencela kecuali diri kita sendiri ketika hikmah-hikmah dari ibadah belum kita rasakan. Sebagaimana seorang membaca ayat yang mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, salat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan fahsya, perbuatan yang kotor, perbuatan yang keji, perbuatan mungkar. Kemudian seseorang masih merasakan dirinya tidak bisa meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, maka jangan disalahkan salatnya. Salahkan orang yang mengerjakan salatnya, kitanya sendiri. Bagaimana salat yang kita lakukan? Apakah salat yang kita lakukan sudah benar-benar sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, atau sholat yang kita lakukan hanya merupakan sebatas sebuah kebiasaan saja, bahwa pada waktu-waktu itu seorang muslim harus pergi ke masjid kemudian melaksanakan sholat. Hal tersebut mungkin hanya sebatas adat, bukan ibadah. Amalan tersebut tidak disesuaikan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Demikian juga dengan doa atau dengan zikir. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sudah menyebutkan bahwasannya zikir adalah merupakan sekian dari sekian amalan, merupakan satu amalan yang paling berperan dalam menyelamatkan seseorang dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada kana al-anbiya'u alaihimu salatu wassalam. Oleh karena itu kata Syekh selanjutnya, para nabi alaihi wassalatu wassalam, apabila mereka tertimpa sebuah musibah atau terjatuh kepada kondisi yang menyesakkan, maka mereka yadhkuruna Allah azza wa jalla, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berzikir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian hadis yang kedua yang disebutkan oleh Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian selanjutnya hadis yang ketiga dari kitab Dzikri wa Du'a adalah hadis Abu Hurairah kembali. Beliau menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada kaitannya dengan zikir. Qala rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi illa haffathumul malaikatu wa ghashiyathumur rahmatu wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, akhrajahu Muslimun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis ini disebutkan, ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah sekelompok orang duduk di sebuah majlis, yadhkurunallaha fih, mereka berzikir menyebut Allah, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, memuji dan mengagungkan Allah dalam majlis tersebut. Tidaklah mereka melakukan hal seperti itu, illa haffathumul malaikah, kecuali malaikat akan duduk mengerumuninya. Wa ghasyiyathumur rahmatu, dan mereka akan diliputi dengan rahmat, dipenuhi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarahum Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan mereka yang menyebut Allah ketika itu, Allah pun sebut mereka. Fi man 'indahu, di tengah makhluk yakni malaikat yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu. Fulan ini menyebut aku, fulan mengagungkan aku, fulan memujiku, dan sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebuti mereka di tengah-tengah malaikat, fil mala'il a'la. Qala hafizahullahu ta'ala, Syekh Shalih Al-Fauzan menerangkan hadis ini, beliau mengatakan, hadza fihi fadlu majalisiz dzikr. Hadis ini di dalamnya menjelaskan tentang keutamaan majlis zikir. Majlis yang di situ disebut nama Allah, apakah dengan tasbih, tahlil, tahmid, takbir, istighfar, taubah. Orang duduk di sana menyebut subhanallah, membaca la ilaha illallah dengan berbagai macam jenisnya, juga mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan takbir Allahu Akbar. Dia pun beristighfar di majlis tersebut, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampun, memohon agar diberikan ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk setiap dosa-dosa yang telah dilakukan. فَإِذَا جَلَسَ الْمُسْلِمُونَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِي الْمَسَاجِدِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ حِلَقِ الذِّكْرِ, apabila orang-orang muslim itu duduk berzikir, apakah di masjid atau di tempat-tempat yang lainnya, di situ ada halaqah zikir, ada orang berkumpul kemudian berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fa'innahum yastafidun hadhil fawaid al-azimah, maka orang-orang muslim yang seperti itu mereka akan mengambil faidah, mengambil hasil yang demikian agungnya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha tahuffuhumul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, Kenapa mereka akan dikelilingi oleh malaikat? Karena di antara malaikat itu ada yang disebut dengan malaikat sayyahina yatatabba'una hilaq adh-dhikr. Ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang kerjanya berkeliling mencari halaqah-halaqah dzikir. Halaqah-halaqah dzikir, ketika ditemukan di situ ada manusia yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka turun. Nah, dan seperti halaqah dzikir yang kita lakukan seperti ini termasuk adalah halaqah dzikir. Kumpulan yang di situ disebut nama Allah Subhanahu wa taala, diagungkan. Nah, maka di situ turun malaikat mengelilingi mereka. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah jalasu ma'ahum wa haffu bihim. Malaikat sayyahin ini apabila mereka menemukan suatu kaum, sekelompok orang yang berzikir, maka mereka pun jalasu ma'ahum, duduk bersama mereka dan mengelilinginya. Fal malaikatu taqrubu min dzikrillah. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu adalah malaikat-malaikat yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal 'abdi idza dzakara Allah. Dan malaikat-malaikat seperti itu senantiasa dekat dengan hamba-hamba Allah idza dzakara Allah. Apabila hamba itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara asyayatin, syaitan-syaitan, mereka tanfiru min dzikrillahi azza wa jal, mereka menjauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau dekat dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berzikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Di awal sejarah kehidupannya pun dia sudah menantang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesempatan dalam rangka menyesatkan manusia dan merubah manusia untuk tidak menjadi seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikrullah yusabbibu hudural malaikati ma'al 'abd. Dan dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu amalan yang menyebabkan hadirnya malaikat bersama seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa mujalasatal malaikah lahu, dan dia menemani orang tersebut. Wal ghaflatu an dzikrillah, sementara ghaflah dekat dengan gapleh. Ghaflah adalah kelalaian. Gapleh adalah satu amalan yang melalaikan seseorang dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan yajlibu lahu asyayatin. Kelalaian seseorang ketika dia duduk melamun kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hanya memikirkan utang, atau hanya memikirkan rencana-rencana keduniaan selanjutnya dari yang sudah ia raih, tidak ada dari dirinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini adalah sikap yang yajlibu syayatin. Perlu kita perhatikan, ini adalah sikap dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang bukan mengundang malaikat, akan tetapi akan mengundang syaitan menemani dirinya. Syaitan menjadi teman setianya. Syaitan menjadi sahabat karibnya ketika seseorang lupa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikri ar-rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Wa may ya'shu 'an dzikri ar-rahman, dan barang siapa yang a'rada, ya'su yani yu'rid, berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berpaling dari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah satu kitab yang mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara berzikir adalah seorang membaca Al-Quran. Wa man ya'shu an dzikrir rahman wa huwa al-Quran, dan barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah atau dia berpaling dari Al-Quran, falam yaqaf iqabahu wa lam yahtadi bihidayatihi, sehingga dia tidak takut terhadap ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala, juga tidak mengambil hidayah dari Al-Quran yang sebetulnya dia miliki, tapi dia hanya bertemu ketika bulan Ramadan menghampirinya saja, atau dia memegang Al-Quran ketika dirinya ditimpa kesulitan saja. Lam yahtadi bihidayatih, dia tidak menjadikan hidayah. Naj'al lahu syaitanan fid dunya, maka di dunia itu kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan baginya syaitan sebagai qarin. Qarin adalah makhluk yang senantiasa menyertai dirinya. Kemanapun dia pergi, maka qarin ini pun mengikuti. Ke arah barat dia berjalan, maka qarin ini pun mengikutinya ke arah barat. Atau ke arah-arah yang lainnya. Allah jadikan untuknya syaitan yagwi, yang akan menyesatkan dirinya. Yamna'uhul halal wa yab'athuhul haram. Kalau ternyata syaitan yang sudah kini menjadi teman dekatnya, teman setianya, sahabat karibnya, disebabkan karena dia berpaling dari berzikir, disebabkan karena dia berpaling dari Al-Quran, maka akhirnya yamna'uhul halal. Syaitan ini akan senantiasa mencegah dirinya untuk mengambil yang halal-halal. Karena sudah jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sudah jauh dari Al-Quran, sehingga dia tidak bisa meraih yang halal. Sebaliknya, yab'athuhul haram, didorong terus untuk mengambil yang haram. Sudah tahu haram, sudah jelas keharamannya, sudah tahu dalilnya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Halal sudah jelas, haram sudah jelas, terlihat lagi, tapi dia masih mau ngambil yang haram. Hati-hati, itu berarti dirinya sudah ditemani secara setia dengan syaitan. Karena kerjanya syaitan yagwi, yamna'uhul halal wa yab'athuhul haram. Dia menyesatkan orang tersebut, menghalanginya dari perkara-perkara yang halal, kemudian dia mendorong terus orang tersebut untuk terjerumus kepada hal-hal yang haram. Dan salah satu di antaranya adalah bahwa umat Islam atau seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sudah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Naam, haffathumul malaika. Ini yang pertama. Keutamaan yang akan diraih oleh orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah yang kerjanya mencari hilaqidz dzikr. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, yakni tatanazzal 'alaihimur rahmah wa ta'ammuhum rahmatullah. Akan turun rahmat itu kepada dia, kepada mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan betul-betul diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa a'dhamu min dzalik, dan yang terbesar faedah yang akan diraih oleh seseorang yang berzikir adalah annallaha Subhanahu wa taala yadhkuruhum fi man 'indahu, akan menyebuti mereka di tengah-tengah malaikat al-muqarrabun, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa yadhkurullahu 'ibadahu al-mu'minina alladhina yadhkurunahu fil ard. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut hamba-hambanya dari kalangan orang-orang mukmin yang menyebut Allah di dunia. Ketika dia berzikir, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, Allah sebut juga orang tersebut di al-mala'ul a'la, di tengah-tengah malaikat, fulan menyebut aku, fulan mengagungkan aku, fulan mensucikan aku. Naam. Yadhkuruhumullahu fis sama'i 'inda al-mala'ikatil muqarrabin. Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan mereka di al-mala'ul a'la, di langit, di tengah-tengah malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan kehormatan yang sangat besar. Bagaimana rasanya kalau kita disebut oleh seorang tokoh di tengah-tengah orang yang di situ adalah orang-orang berpengaruh? Apalagi bagaimana kalau misalkan kita disebut oleh presiden, fulan ini adalah orang yang baik dengan aku misalkan. Maka kita merasa tersanjung ketika tokoh tersebut menyebut dirinya. Maka ini bukan lagi tokoh, ini adalah Rabbul Alamin. Ini adalah penguasa alam semesta dan seisinya, Allah Subhanahu wa taala. Al-Malikul Quddus, As-Salamul Muhaimunul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Allah Subhanahu wa taala yang menyebut hamba-hambanya yang beriman ketika mereka berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dunia. Wa hadza fihi, kemudian Syekh melanjutkan, dan hadis ini juga di dalamnya menerangkan tentang fadlul dzikri lillahi azza wa jalla wal ijtima'i alaihi. Keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menjelaskan walaisa ma'na dzalika ma yaf'aluhu as-sufiyyatu min adz-dzikri jama'i. Tapi maknanya yang disebut dengan kelompok zikir ini bukan zikir berjamaah dengan lafaz-lafaz yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau lafaz-lafaz itu adalah lafaz-lafaz yang ada pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun caranya tidak diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tidak dilakukan oleh para sahabat, atau caranya dengan berjamaah, yakni dengan dipimpin oleh seseorang misalnya, kemudian yang lain mengikutinya dengan cara-cara yang tidak disebutkan contohnya oleh Rasulullah atau oleh sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Wa innama huwa, akan tetapi yang disebut dengan majlis zikir, huwa dzikru al-waridu fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz-lafaznya, cara-caranya adalah zikir yang memang datang dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu wahidin yadhkuru Allah fi nafsihi munfaridan 'anil akhirin. Dan bentuknya, kata Syekh, adalah setiap orang berzikir. Setiap orang berzikir tidak bersama yang lainnya. Naam, tapi dia berzikir sendiri-sendiri. Di dalam dirinya dia menyebut Allah Subhanahu wa taala, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Amma dzikrul jama'i, adapun zikir berjamaah yang cara-caranya tidak dikenal oleh sahabat atau dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari para imam, maka ini adalah merupakan perbuatan muhdats, perbuatan yang diada-adakan, yang tidak dilakukan oleh Rasul, tidak dilakukan oleh sahabat Rasul, tidak dilakukan juga oleh ahlus suffah. Mereka yang biasa senantiasa sehari-harinya ada di masjid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, namun zikir mereka munfaridan fi nafsihi 'anil akharin. Sendiri-sendiri mereka melakukan zikir dengan suara yang tidak teriak-teriak, dengan suara yang tidak membuat gaduh. Nah, tidak dikenal juga bentuk-bentuk zikir seperti yang tadi dipimpin oleh seseorang kemudian yang lainnya mengikuti dengan suara-suara yang tinggi dari kalangan tabi'in ataupun atba' tabi'in ataukah dari para imam, sementara mereka adalah orang-orang yang kita kenal ibadahnya, mereka adalah orang-orang yang kita kenal bagaimana zikirnya, bagaimana kedekatannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka yang seperti itu adalah perbuatan yang tidak diajarkan, yang tidak ada sejarahnya dari para imam ahlu sunnah wal jamaah rahimahumullahu ta'ala wa radiyallahu anhum jami'an. Nah, demikian hadis yang ketiga dan penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala di dalam kitab Tashil Al-Ilmam. Naam, hadis yang terakhir adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi illa haffathumul malaikatu wa ghasiyathumur rahmatu wa dzakarahumullahu fi man 'indahu." Maka hendaklah kita termotivasi mendengar hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah ini, terlebih kita adalah orang yang mengerti mungkin dibandingkan dengan kebanyakan orang, tapi janganlah keadaan kita, kefahaman kita masih saja sama dengan orang-orang yang tidak mengerti, di mana kita tahu bahwasannya fadilah, keutamaan-keutamaan yang akan diraih oleh seseorang yang berzikir sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka hendaklah kita berusaha untuk senantiasa mengikuti jejak salaf sebagaimana salaf kita banyak diceritakan di dalam sejarah bagaimana zikir mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jejak-jejak yang kita ikuti dari jejak-jejak mereka adalah merupakan jejak yang akan menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mereka telah sampai juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan kajian kita sore hari ini sampai hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang keutamaan zikir berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.